potong ning meripatku. Sinar rembulan nambahi susah he atiku. Tresno sing tak cukup amung kanggo sliramu. Nanging nyatani aku mbok apusi. Thank you. mau.